Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu pada buku Durusul Wah jilid pertama. Dan kita sudah menyelesaikan pelajaran 13 bagian alif, kemudian bagian ba, dan insyaallah dalam malam hari ini kita akan baca bagian jim halaman 78. Baik, kita langsung membuka halaman 78 Durusul Lughah jilid 1. Haulai ikhwati wa ulaika asdiqai. Man ulaika ar-rijalu at-tiwalu hum atibba'u min amrika. Man ulaika an-nisa'u hunna ummahatu at-talibati. Naam, atau sudah selesai ya? Gimana? Di tempat antum sudah selesai semuanya, ada tandanya? Spektinya sudah selesai ya? Ini sudah ada tandanya. Ini sudah selesai. Nah, malam hari ini insya Allah pelajaran ke-14. Begitu. Nah, insya Allah. Taib. Kita masuk pelajaran ke-14. Pelajaran ke-14 halaman 82. Ad-darsur rabi'a asyar. Pelajaran ke-14. Al-fityatu. Assalamu alaikum. Hamidun wa alaikumus salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahadul fityati kaifa haluka ya ammi? Ana bi khairin walhamdulillah. Kaifa halukum man antum? Nahnu abna'ud dukturi Musa. Ahlan wa sahlan wa marhaban. أبوكم صديقي أين عمكم الشيخ عيسى هو مريض هو الآن في المستشفى شفاه الله من هذه الطفلة التي معكم هي ukhtuna. Masmuha? Ismuha Laila. Aina baitukumul jadidu? Baitunal jadidu qaribun minal matari. Aantum fil madrasati tsanawiyyati? La, nahnu bil jami'ati. Ana fi kulliyatil hendasah, wa Mahmudun fi kulliyatil tib, wa Ibrahimu fi kulliyatil syari'ah, wa Yusufu fi kulliyatil tijarah. Man dhalika al-fata alladhi fi sayyaratikum? Huwa zamili. Min aina huwa? Huwa min Inkaltarra. Masmuhu? Ismuhu William. A muslimun huwa? La, huwa nasraniyun. Abuhu ustadi. Ismuhu ad-doktur Edward. Adhabtum ilal mustashfa liziyarati ammikumul yawma? Naam, dhahabna. Baik, kita baca terlebih dahulu percakapan ini. Kita mulai dari Al-Akh Abu Ahmad Buton, silakan. Ya Ustaz, bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya Ami? Ana bi khairin walhamdulillah. Kaifa halukum? Man antum? Nahnu abna'u Dukturi Musa. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Abukum sadiki. Aina ammakum Seikhu? Aina ammakumus Seikhu Isa? Ammukum. Aina ammukumus Seikhu Isa? Huwa maridun. Huwa al-ana fil mustasfa. Safahullahu. Man hadhihi tiflatul lati ma'akum? Hiya uhtuna. Masmuha? Ismuha Laila. Aina baitukumul jadidu? Baitunal jadidu qaribun minal matari. Antum fil madrasati tsanawiyyati? La, nahnu bil jami'ati. Ana fi kulliyatil hendasati. Wa Mahmudun fi kulliyati tibbi. Wa Ibrahimu fi kulliyati syari'ati. Wa Yusufu fi kulliyati tijarati. Man dhalikal fata? Nanti lanjutkan Al-Akh Abu Mulyan, silakan. Man dhalikal fata? Naam Ustaz, bismillah. Man dhalikal fata alladhi fi sayaratikum? Huwa zamili. Man aina huwa? Min. Huwa Min aina huwa? Huwa min Inkaltarra. Masmuhu? Ismuhu Williamu. Amuslimu huwa? Amuslimun. Amuslimun huwa? La, huwa Nasraniyun. Abuhu Ustazi, ismuhu Dr. Edward. Naam. Azhabtum ilal mustasfa li ziyarati ammikum yawma? Naam, zahabna. Naam, barakallahu fiik. Kita ulangi. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Naam, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya ami? Ana bi khairin walhamdulillah. Kaifa halukum? Man antum? Nahnu abna'ud dukturi Musa. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Abukum sadiki. Aina ammukum? Asyaihu Isa. Huwa maridun. Huwa al-ana fil mustashfa. Syafahullah. Man hadhihi tiflatul lati ma'akum? Hiya ukhtuna. Masmuha? Ismuha Layla. Aina baitukumul jadidu? Baituna al-jadidu qaribun minal matari. A'antum fil madrasati tanawiyati. Naam, cukup. Kita lanjutkan. Al-Akh Abu Khansa Banu, silakan. Naam, Ustaz. Bismillah. La, nahnu bil jami'ati. Ana fi kulliyatil handasati. Wa Mahmudun fi kulliyati tibbi wa Ibrahimu fi kulliyati syari'ati wa Yusufu fi kulliyati tijarati. Man dhalikal fatalladhi fi sayyaratikum? Huwa zamili. Min aina huwa? Huwa min Inkaltarra. Masmuhu, ismuhu Williamu. Amuslimun huwa? La, huwa Nasraniyun. Abuhu Ustazi. Ismuhu Dukturu Eduardu. Adhahabtum ilal mustashfa li ziyarati ammikumul yawma? Naam, zahabna. Naam. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan diulangi. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya ammi? Ana bi khairin walhamdulillah. Kaifa halukum? Man antum? Nahnu abna'ud tukturi Musa. Bukan. Abukum sadiki. Aina ammukum asyaihu Isa? Huwa maridun. Wal ana fil mustasfa. Syafahullahu. Man hadat tiflatul lati ma'akum? Hiya ukhtuna. Masmuha ismuha Layla. Aina baitukumul jadidu? Baitunal jadidu qaribun minal matari. A'antum tatis sanawiyati? La, nahnu bil jami'ati. Ana fi kulliyatil. Handasati. Ana fi kulliyatil handasati. Wa Mahmudun fi kulliyatit tibbi. Wa Ibrahimu fi kulliyatis syari'ati. Wa Yusufu fi til tajirati. Tijarati. Nah, cukup. Baik, di sini ada percakapan. Kita baca artinya. Pertama, al-fityah, yaitu sekumpulan anak-anak muda mengucapkan salam, assalamualaikum. Kemudian Hamid menjawab, waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu ahadul fityati, salah satu dari pemuda itu bertanya, kaifa haluka ya ammi, bagaimana kabarmu wahai pamanku. Ana bi khairin walhamdulillah, saya baik-baik saja alhamdulillah. Kaifa halukum, man antum, bagaimana kabar dan keadaan kalian, siapa kalian. Nahnu abna'ud dukturi Musa, dijawab oleh al-fityah, kami adalah anak-anak atau putra-putra Dr. Musa. Anak-anak Dr. Musa. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kalimat ahlan wa sahlan itu digunakan untuk menyambut kedatangan dengan senang hati. Abukum sadiqi, ayah kalian adalah teman atau sahabatku. Aina ammukum asy-syekh Isa, di mana paman kalian asy-syekh Isa. Mereka menjawab, huwa maridun, atau salah satu dari mereka menjawab, huwa maridun, beliau sedang sakit. Huwa al-ana fil mustashfa, beliau sekarang di rumah sakit. Syafahullah, semoga Allah menyembuhkannya. Man hadhihi tiflatu allati ma'akum, siapa anak kecil yang bersama kalian ini. Hiya ukhtuna, dia adalah saudara perempuan kami. Masmuha, siapa namanya. Ismuha Laila, namanya Laila. Aina baitukumul jadidu, di mana rumah kalian yang baru. Baitunal jadidu qaribun minal matari, rumah kami yang baru dekat dengan bandara. A antum fil madrasati tsanawiyah, apakah kalian sekolah di SMA, SMU? La, nahnu bil jami'ah, tidak, kami kuliah di universitas. Ana fi kulliyatil handasah, saya belajar di fakultas teknik. Wa mahmudun fi kulliyatil tibbi, Mahmud belajar di fakultas kedokteran. Wa Ibrahimu fi kulliyati syariah, Ibrahim di fakultas syariat. Wa Yusufu fi kulliyati tijarah, Yusuf di fakultas ilmu perdagangan. Man dhalikal fatal ladhi fi sayyaratikum, siapa pemuda yang ada di mobil kalian. Hiya zamili, dia temanku. Min aina huwa, dari mana dia. Dia dari Inggris. Masmuhu, siapa namanya. Ismuhu William, namanya William. A muslimun huwa, apakah dia seorang muslim. La, huwa nasraniyun, bukan, dia adalah seorang nasrani. Abuhu ustadi, ayahnya adalah ustadku, pengajarku. Ismuhud Doktor Edwardu. Namanya adalah Doktor Edward. Adhahabtum ilal mustashfa li ziyarati ammikum al-yawma. Apakah kalian telah pergi ke rumah sakit untuk menjenguk paman kalian hari ini? Na'am dhahabna, iya kami telah pergi ke sana. Ini pelajaran ke-14. Nah, kita masuk dulu ke latihan 1. Nanti latihan kedua kita akan membacanya. Latihan 1, ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Kita mulai dari Al-Akh Abu Ahmad Buton. Nomor 1, man antum? Alam Ustaz, man antum? Man antum? Nahnu abna'u Dukturi Musa. Nah, man antum? Nahnu abna'u Dukturi Musa. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Mulyan, silakan. Nomor 2, aina baitukum? Naam Ustaz, bismillah. Aina baitukum? Baitunal jadidu karibun minal matori. Aina baitukum? Cukup dijawab baituna. Baituna qaribun minal matari. Misalkan demikian. Nah, taib. Nomor 3, Al-Akh Abu Saufa. Man rabbukum? Rabbunallahi Rabbunallah Azza wa Jalla. Nah, man rabbukum? Rabbunallah. Al-Akh Abu Khansa Banu. Nomor 4. Ma lugatukum? Lugatuna Indonesia. Nah, ma lugatukum? Lugatuna Indonesia. Baik, berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman. Nomor 5. Aina madrasatukum? Ya. Madrasatuna fi Indonesia. Naam. Aina madrasatukum? Madrasatuna misalkan qaribun minal masjidi atau madrasatuna qaribun minal baiti. Baik. Berikutnya Al-Akh Abu Khadijah. A antum nomor 6. Terhubung Al-Akh Abu Khadijah. Baik, kita beralih Al-Akh Abu Ahmad Buton, silakan. Nomor 6. Antum muslimun? Antum muslimun? Naam, ana muslimun. Antum muslimuna? Naam, nahnu muslimuna. Al-Akh Abu Mulyan, nomor 7. Naam, stop. Afi baitikum jahadi qatu? Naam. Fi hadiqatun. Fi baitina hadiqatun. Naam, fi baitina hadiqatun atau naam fihi hadiqatun. Nanti kita jelaskan. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Saufa nomor 8. A'indakum sayyaratu? Naam, a'induna sayyaratun. A'indakum sayyaratun? Naam, indana sayyaratun. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Khansa Banu. Aina mudarrisakum? Mudarrisuna fil masjidi. Naam. Aina mudarrisukum? Aina mudarrisukum? Mudarrisuna fil masjidi. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Antum nomor 10 ya tadi. Naam, silakan. Antum mudarrisun? La, nahnu tullabun. Naam, antum mudarrisuna? La, nahnu tullabun. Perhatikan latihan 1. Di sini diberikan contoh dhamir yang munfasil dan juga dhamir yang muttasil untuk antum. Antum artinya kalian laki-laki yang berjumlah 3 atau lebih, sehingga dilihat dari sisi makna, kalau ada satu orang bertanya kepada satu orang dengan antum, maka tidak tepat siapa antum, sementara yang ditanya adalah satu orang. Sekali lagi, kalau dilihat dari sisi makna, tidak tepat. Antum artinya adalah kalian laki-laki, jumlahnya lebih dari 2. Lebih dari 2 artinya 3, 4 dan seterusnya. Ini adalah dhamir munfasil, bentuk dhamir munfasilnya. Jadi dia harus dipisah. Dia berada di depan, tidak disambung dengan kata yang sebelumnya. Ketika ada pertanyaan dengan dhamir ini, seperti pada contoh nomor 1, man antum, siapa kalian? Kemudian pada contoh nomor 6, a'antum muslimuna. Demikian pula pada contoh nomor 10, a'antum mudarrisuna. Maka jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, yaitu yang menggunakan dhamir antum, dijawab dengan dhamir nahnu. Siapa kalian? Jawabannya, kami adalah. Maka gunakan dhamir nahnu. A'antum tullabun? Naam, nahnu tullabun. A'antum muslimuna? Naam, nahnu muslimuna. Nahnu muslimuna. Nahnu adalah bentuk atau dhamir munfasil untuk kami, laki-laki atau perempuan. boleh digunakan untuk laki-laki dan juga boleh digunakan untuk perempuan. Kemudian dhamir yang berikutnya, dhamir yang berikutnya adalah dhamir muttasil untuk antum, bentuk lain dari dhamir antum yang muttasil, yaitu kum, dhamir yang bersambung dengan kata baitu, kum, rabbukum, lughatukum, madrasatukum, baitukum, indakum, mudarrisukum. Nah, semuanya itu, yaitu kum, kata kum yang berada di akhir kata, adalah dhamir muttasil. Dhamir muttasil yaitu yang bersambung dengan kata sebelumnya, dengan kata yang sebelumnya. Tidak boleh diganti dengan dhamir munfasil antum, ma lughatu antum. Ini tidak benar. Maka gunakan dhamir muttasilnya, ma lughatukum, apa bahasa kalian, apa bahasa kalian, siapa atau di mana rumah kalian. Maka jawabannya juga harus menggunakan dhamir muttasil untuk nahnu, yaitu na. Na, man au aina baitukum, jawabannya baituna. Mar rabbukum, rabbuna. Ma lughatukum, diganti dengan ma atau lughatuna. Aina madrasatukum, diganti atau jawabannya madrasatuna. Indakum menjadi indana, indana. Mudarrisukum menjadi mudarrisuna, mudarrisuna. Taib. Berarti itu mengenalkan kembali dhamir muttasil dan dhamir munfasil. Antum artinya kalian laki-laki yang berjumlah 3 atau lebih, dhamir munfasilnya antum, dhamir muttasilnya kum. Nahnu jumlah untuk yang lebih dari 1 laki-laki ataupun perempuan, bentuk dhamir munfasilnya nahnu, kemudian bentuk dhamir muttasilnya na. Nah, taib. Masih ada latihan kedua, latihan 3. Insyaallah ta'ala kita akan baca pada pertemuan yang akan datang biidnillahi azza wa jal. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Tafadhal, hafidzakallah. Baik, kalau tidak ada, insyaallah ta'ala kita akan membaca latihan kedua dan seterusnya pada pertemuan yang akan datang biidnillahi azza wa jal. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa antum jazakumullah khairan.